Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kajian kita di pagi hari ini masih membahas salah satu dari karya ilmiah, dari karya-karya ilmiah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang berjudul Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya amradul qulub, penyakit hati, ini mempengaruhi iradah, kehendak atau keinginan seseorang, dan semakin memperparah kehendak dan keinginan seorang yang berhubungan dengan kebaikan dan ketaatan seiring dengan besar dan parahnya penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah pula kita jelaskan bahwasanya amradul qulub, penyakit hati ini berhubungan imma disebabkan karena asyahwah, keinginan hawa nafsu yang cenderung mengajak pelakunya melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, ataukah berhubungan dengan syubhat, kerancuan di dalam berfikir terkait permasalahan prinsip-prinsip agamanya. Dan masing-masing dari penyakit ini menimbulkan dampak yang buruk pada pelakunya. Dan di pembahasan pagi hari ini kita akan membacakan bab yang selanjutnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bab yang setelahnya, Atharul Qur'ani fi shifa'i maradil qalbi, dampak Al-Qur'an di dalam mengobati penyakit hati. Sehingga dalam bab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita di antara dari obat yang sangat bermanfaat pada diri seorang yang sakit hatinya, imma sakit disebabkan karena syahwat ataukah syubhat, adalah dengan dia membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran. Ini termasuk dari sebab yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit yang ada pada hati-hati para pembacanya. Karena itulah dalam Al-Quran Allah sifati Al-Quran itu sebagai obat. Naam. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an yang pada Al-Qur'an ini terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini secara jelas menerangkan kepada kita bahwasannya di antara dari fungsi hikmah Allah turunkan Al-Quran, di samping memberikan petunjuk kepada para pembacanya ketika membaca Al-Quran, di antara dari hikmah yang lainnya yang ada dalam Al-Quran adalah akan berfungsi sebagai obat untuk penyakit yang ada di dalam hati-hati mereka, orang-orang yang beriman. penyakit hati macamnya banyak. Apakah sifatnya keragu-raguan tentang kebenaran disebabkan karena adanya syubhat, maka bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran. Ataukah disebabkan karena faktor penyakit yang berhubungan dengan syahwat, hawa nafsu. Naam. Ataukah penyakit-penyakit hati lainnya yang berhubungan dengan hasad, marah yang berlebihan kepada saudaranya, dan yang lainnya. Obat dari penyakit ini seluruhnya ternyata ada di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, resapi makna-makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah ketika beliau mentafsirkan makna dari firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Kata beliau rahimahullah, idza sami'ahul mu'min intafa'a bihi wa hafizahu wa wa'ahu. Apabila didengar oleh seorang mukmin, maka sang mukmin mengambil manfaat dengan Al-Qur'an, dan dia menghafal Al-Quran, dia menjaga Al-Quran, sehingga seorang mukmin adalah orang-orang yang tunduk terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ketika seorang mukmin dia membaca Al-Quran, yang dia baca adalah perkataan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga membaca Al-Quran ini termasuk dari amalan yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatihi, seorang mukmin dia beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Naam. Dalam ayat yang lainnya dari di dalam surah Yunus ayat yang ke-57, Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin Wahai manusia, sesungguhnya datang kepada kalian, sesungguhnya telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Dan di dalamnya juga terkandung syifa'un lima fis sudur, obat pada penyakit dada-dada manusia. Wahudan, di dalamnya juga terkandung petunjuk, sehingga seorang yang berada pada kesesatan, bacalah olehnya Al-Quran. Maka Allah akan memberikan hidayah kepada dirinya ketika dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi isi dari Al-Quran tersebut. Dan di dalamnya terkandung rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang semisal dengan ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga dengan beberapa ayat-ayat tersebut dijadikan dalil bahwasannya Al-Quran ini termasuk dari obat dari penyakit hati-hati tersebut. Sehingga kiranya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, bila menjumpai di dalam hati-hati kita adanya penyakit, di dalam hati kita ini ada penyakit, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Dibaca Al-Quran, Kalau semisal kurang faham artinya, maka dicari terjemahannya dan dibaca ayat per ayat dengan terjemahan yang ma'ruf. Tidak ada pada terjemahan tersebut takwil, tahrif yang dilakukan oleh mereka para ahli bid'ah wal dhalal. Naam. Karena pada sebagian terjemah Al-Qur'an kita melihat di sana penerjemahnya terjatuh ke dalam prinsip at-tasybih atau kata'wil atau kata'wil tahrif, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, merubah makna Al-Qur'an yang berhubungan dengan sifat Allah tidak sebagaimana mestinya dan mengartikannya dengan makna yang lain. Naam. Sehingga ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka pilihlah terjemahan-terjemahan Al-Quran yang terselamatkan dari perkara-perkara tersebut. Lebih afdal lagi kalau semisal kita tahu bahasa Arab, pelajari bahasa Arab dan serius di dalam mempelajarinya. Itu akan sebagai satu sebab dengannya kita bisa memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Naam. Kita bacakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wal-Quranu shifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia. Maksudnya di dalam hati, karena hati itu ada di dalam dada. Naam. Wa man fi qalbihi amradus syubhatil mufsidah lil ilmi wat tasawwur wal idrak. Dan demikian pula Al-Quran di dalamnya berisikan obat bagi seseorang yang di dalam hatinya terdapat penyakit-penyakit syubhat yang merusak keilmuannya dan penggambaran dirinya ketika membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, melihat al-haq dengan al-batil, dan akan merusak keinginan-keinginannya. Nah, daya tangkapnya juga dirusak dengan adanya syubhat, sehingga dia salah di dalam menyimpulkan, salah di dalam menilai, salah di dalam menggambarkan, disebabkan karena syubhat-syubhat tersebut. Syekhul Islam rahimahullah dengan perkataan ini menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran adalah obat bagi dua penyakit hati yang kemarin disebutkan. Penyakit yang berhubungan dengan syahwat dan penyakit yang berhubungan dengan syubhat. Naam. Bihaitsu yara al-asya'a 'ala ma hiya 'alayhi. Di mana seseorang akan bisa melihat sesuatu sebagaimana yang sesuatu ini berada di atasnya. Berarti menunjukkan dia sudah terobati penyakitnya. Kalau seorang yang sakit hatinya tidak bisa membedakan antara hak dengan batil, tidak bisa membedakan antara as-sunnah dengan bid'ah, tidak jernih di dalam menyikapi satu permasalahan. Nah, sehingga dia terjatuh ke dalam sekian banyak kesalahan-kesalahan. Ima sebagainya prinsip, ima sebagainya mengantarkan dirinya ke dalam dosa dari dosa-dosa besar. Ini berbahaya. Penyebabnya seluruhnya adalah berhubungan dengan penyakit yang ada di dalam hatinya. Bila penyakit badan akan memadaratkan jasmani orang yang terserang penyakit tersebut, seperti seorang terkena penyakit demam, penyakit flu, TBC dan yang semisalnya, jasmani seseorang akan merasakan sakit sehingga terkadang dia tidak bisa tidur, terkadang dia tidak bisa merasa makanan antara yang manis dengan yang hambarnya sama semuanya, bahkan keinginannya untuk kemudian melakukan sesuatu menjadi lemah, bawaannya ingin istirahat, demam, panas, terkadang menggigil. Ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan badan, namun bisa dikatakan tidak seberapa dampak negatif dari penyakit-penyakit badan tersebut, karena ditinjau dari satu sisinya tidak akan membahayakan akidah, iman, amalan seseorang. Bahkan penyakit badan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan padanya ada kafarah, ada penghapus dosa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terserang penyakit tersebut. Namun pada penyakit hati ini, yang dirusak oleh hati adalah kehendak dirinya di dalam melakukan kebaikan, menjadi surut disebabkan karena sakit hatinya, menyebabkan akhirnya hatinya tersebut gundah, terkadang memunculkan adanya permusuhan, terkadang memunculkan adanya sifat hasad, terkadang dia terjatuh ke dalam perkara-perkara kebid'ahan disebabkan karena salah di dalam menyimpulkan antara as-sunnah dengan al-bid'ah, sehingga tidak hanya memadharatkan badan seseorang tapi juga memadharatkan akidah, iman yang dimiliki oleh pelakunya. Nah, sebagaimana dosa akan bisa mengurangi kesempurnaan iman, demikian pula penyakit-penyakit hati demikian akan mempengaruhi iman. Demikian pentingnya pengaruh hati ini pada badan-badan, amalan-amalan seorang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Apabila baik, menjadi baiklah semua amalan hatinya, amalan badannya, dan apabila jelek, fasadal jasadu kulluh, akan rusaklah semua amalan jasmaninya. Dan itulah hati, sehingga hati yang baik akan menyebabkan tutur kata seseorang menjadi baik, hati yang baik menyebabkan muamalah seorang akan menjadi baik, hati yang baik akan menyebabkan akidah seseorang menjadi baik, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Adapun hati yang buruk akan menghasilkan sebaliknya, menyebabkan muamalah seorang menjadi jelek, akidah seorang menjadi jelek, tutur kata seorang menjadi jelek, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini semuanya terletak pada keadaan hati-hati manusia. Naam. Sehingga bila mana Al-Quran memiliki dampak positif memperbaiki penyakit dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati seorang mukmin, maka menunjukkan kepada kita betapa butuhnya kita sebagai seorang mukmin untuk terus-terus merutinkan membaca Al-Qur'anul Karim. Naam. Baca Al-Qur'an akan seseorang mendapatkan ketenangan, akan menyebabkan seorang bertambah iman, akan menyebabkan seorang dekat dengan Allah karena yang dia baca adalah perkataan Allah tabaraka wa taala. Dan dengan adanya dan dengan itu seluruhnya akan mengobati penyakit yang ada pada hati-hati para pembacanya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang tersembuhkan penyakitnya dengan Al-Quran, maka dia akan bisa melihat sesuatu itu sebagaimana mestinya. Tidak lagi memiliki pengkaburan, tapi bisa menentukan ini benar, ini salah, ini baik, ini jelek, ini al-haq, ini batil, ini ahlil haq, ini ahlil batil, dan yang semisalnya. Wa fihi min al-hikmah wal mau'izatil hasanah bitarghib wa tarhib wal qasas allati fiha ibratun ma yujibu salahul qalbi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam Al-Qur'an terkandung di dalamnya hikmah. Naam. Dan terkandung di dalamnya mau'izah, peringatan yang baik dari sisi Allah tabaraka wa taala. Perkataan Allah semuanya dibangun di atas sifat hikmah. Sehingga dari sisi aturan-aturannya, hukum-hukumnya, nasihat-nasihat Al-Quran, peringatan-peringatan Al-Quran, semuanya memiliki hikmah. Dan demikian pula termasuk dari uslub Al-Quran, Al-Quran memberikan terghib wa tarhib, memberikan peringatan yang sifatnya terghib wa tarhib, mendorong seseorang untuk beramal, melarang seorang, memberikan peringatan seorang untuk kemudian melakukan amalan yang diharamkan. Ini termasuk dari uslub Al-Quran. Wal qasas, di dalam Al-Quran juga disebutkan kisah-kisah para nabi, dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sebelum Islam itu banyak disebutkan kejadian-kejadian yang menimpa mereka, dan semua kejadian-kejadian tersebut kita seorang mukmin wajib meyakini itu benar, tidak ada kedustaan padanya, karena itu adalah perkataan Allah tabaraka wa taala. Sehingga itu seluruhnya terdapat pelajaran yang memberikan kebaikan, kesembuhan pada hati-hati orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini semuanya akan didapatkan dengan sebab Al-Quran. Fayuraghibul qalba fima yanfa'uhu wa yuraghibu amma yadurruh. Al-Quran akan memotivasi hati, akan mentarghib, memotivasi hati para pembacanya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Jannah, disebutkan dalam Al-Quran keadaan Ahlil Jannah, disebutkan dalam Al-Quran pada amalan ini terkandung demikian pahalanya, disebutkan dalam Al-Quran keadaan seorang yang melakukan kebaikan, balasannya demikian. Itu semuanya targhib, motivasi untuk seorang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Wa yuraghibu amma yadhurru, Al-Quran juga memberikan peringatan dari sesuatu yang memadharatkan para pembacanya. Disebutkan sifat ahli nar, amalan ahli nar demikian, ahli nar akan diazab di neraka jahanam demikian gambarannya. Kemudian pada amalan tersebut ada dosanya, demikian dosanya. Ini semuanya termasuk dari uslub targhib, peringatan-peringatan yang Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan seorang mukmin dari amalan-amalan yang di dalamnya membahayakan keadaan seorang yang melakukannya. Naam. فَيَبْقَ الْقَلْبُ مُحِبًّا لِلْرَشَادِ, sehingga jadilah hati kita ini ketika membaca Al-Quran mencintai ar-rasyad, bimbingan. Nah, jadilah hati kita ini mencintai bimbingan, sehingga ingin agar supaya terus terbimbing, ingin agar supaya terus mendapatkan hidayah, ingin agar supaya terus berada di atas jalan yang benar. Ini muhibban lirrasad, ingin agar mendapatkan bimbingan. Berbeda halnya dengan seorang yang sudah mati hatinya, tidak mau mendengarkan Al-Quran, bahkan mubghidan lirrasyad, dia benci terhadap bimbingan-bimbingan tersebut. Ketika dinasihati dia marah, ketika diingatkan tidak terima, ketika disadarkan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini wajib, ini haram, emosi dirinya. Bahkan dia membenci para orang-orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Ini menunjukkan dia mubghidan lirrasyad, benci terhadap bimbingan-bimbingan tersebut. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Inilah sifat-sifat orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, ketika mereka mendengarkan isi Al-Quran, ka'annahum humurum mustanfirah, seakan-akan mereka adalah para humurun mustanfirah, para keledai-keledai liar yang dilepaskan di kandang-kandangnya, lari, berupaya untuk menyelamatkan dirinya, berupaya untuk terus lari sejauh-jauhnya. Naam, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ataukah kalau lah semisal mendengarkan Al-Quran, dia dengarkan dalam keadaan menghina Al-Quran. Ini ucapan kahin, seorang dukun, ini ucapan penyihir. Menghina Al-Quran, menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan Al-Quran. Ini keadaan orang-orang kafir demikian. Namun seorang mukmin ketika hatinya dibasahi dengan iman, sehingga hatinya ini menjadi hidup, kemudian bersemi tumbuh iman di dalam hatinya, maka ketika dia mendengarkan Al-Quran, seperti halnya pohon yang butuh untuk terus disiram, disiram, sehingga dengan siraman-siraman itulah pohon ini akan terus menjadi subur, menjadi lebat daunnya, menjadi banyak buahnya, menjadi kuat akarnya. Inilah butuhnya hati seorang mukmin dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Naam. Demikian pula akan menyebabkan hati ini, kata beliau rahimahullah, mubghidan lil ghayyi, benci terhadap kejelekan, benci terhadap kejelekan, benci kepada kemaksiatan. Kalau semisal kita wali'iyadzubillah nas'alullaha assalamata wal'afiyah, menjumpai di dalam hati kita terbalik dari kenyataan penjelasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kita merasa kok hati kita ini membenci kebaikan, kita merasa kok hati kita ini membenci melakukan amalan-amalan soleh, membenci untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, bahkan membenci individu-individu orang-orang soleh, maka menunjukkan hati kita ini sedang mengalami sakit, butuh untuk kemudian diobati, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berlarut-larut, nanti akan semakin parah penyakitnya, sehingga membahayakan diri kita ajilan wa ajil, imma dalam waktu dekat atau pada waktu yang akan datang. Naam, jangan dibiarkan. Sembuhkan hati tersebut dengan terus sering membaca Al-Quran, sering muhasabah, dan nanti akan disebutkan beberapa obat-obat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk menerapi penyakit hati-hati tersebut. Wa ba'da an kana muridan lil ghayy mubghidan lirrasyad, setelah sebelumnya hati seseorang menginginkan untuk melakukan kejelekan, membenci yang namanya nasihat bimbingan, menjadi berubah terbalik, menjadi orang yang suka kebaikan, membenci kejelekan, dan menyenangi, menyukai adanya nasihat bimbingan. Ini semuanya adalah dampak akibat dari seseorang mendengarkan Al-Quran membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quranul Karim. Naam. Fal-Quran muzilun lil-amradil mujibati lil-iradatil fasidah. Kata Syekhul Islam, Al-Quran itu akan bisa menyingkirkan, menghilangkan penyakit-penyakit yang mempengaruhi keinginan-keinginan seseorang yang jelek, yang buruk. Penyakit-penyakit hati yang akhirnya memotor, mengatur kehendak-kehendak seseorang sehingga akhirnya merubah kehendaknya, melakukan sesuatu yang jelek, ini bisa hilang dengan sebab Al-Quranul Karim. Nah, demikian luar biasa ternyata dampak dari membaca Al-Quran. Sehingga ini seluruhnya memotivasi kita untuk sering membacanya. Jangan dijadikan Al-Quran itu sekedar pajangan, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca, tapi terus baca Al-Quran. Dan upayakan kita dekat dengan Al-Quran. Naam. Kalau semisal kita safar ke tempat yang jauh, maka jangan lupa bawa Al-Quran, baca Al-Quran tersebut. Ketika kita senggang, jangan lupa untuk kemudian membaca Al-Quran, karena demikian besarnya pengaruh dari Al-Quran. Di samping dengan kita membaca Al-Quran, pada setiap hurufnya terkandung pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Hatta yasluhal qalbu fatuslihu iradatuhu, sehingga akan menjadi baik hatinya dan baik pula keinginannya, menjadi baik keinginannya. Wa ya'udu ila fitratihi allati fatara 'alayha afutira 'alayha, dan akan kembali fitrahnya menjadi fitrah yang fitrah itu ditetapkan di atasnya, menginginkan kebaikan, membenci kejelekan, menginginkan berkumpul dengan orang yang saleh, menginginkan untuk meninggalkan orang-orang yang jelek, bisa membedakan antara orang yang baik, orang yang jelek, terselamatkan dari sifat hasad, dengki, emosi yang tidak sebagaimana mestinya. Ini semuanya akan hilang disebabkan karena seseorang membaca Al-Quranul Karim. Naam. Demikian besar ternyata pengaruh dari Al-Quran. Kama ya'udul badanu ilal halit tabi'i, sebagaimana kembalinya badan ke keadaan tabiat awalnya, yang semula mungkin sakit menjadi sehat, yang semula mungkin demam menjadi hilang demamnya, sehingga dari sisi keadaannya lebih sehat, lebih fit, lebih bisa melakukan aktivitas dibandingkan keadaan yang sebelumnya. Demikian pula hati yang sakit, ketika membaca Al-Quran, kembali hati ini menjadi bersih, menjadi murni, dan bersih dari noda-noda yang mengotori keinginan-keinginannya. Wa yaqtadil qalbu minal imani wal Quran bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu, dan hati ini akan menyantap iman, menyantap Al-Quran, sehingga dengan apa yang disantap oleh hati berupa iman dan Al-Quran akan membersihkan hati itu, akan menguatkan hati tersebut. Subhanallah. Kama yaqtadil badanu bima yanmihi wa yaqumuhu, sebagaimana badan seseorang ketika menyantap makanan-makanan yang bermanfaat untuk badan, akan menjadi tumbuh badannya. Naam. Akan bisa memberikan tenaga untuk badan. Demikian pula hati butuh adanya santapan. Santapan hati itu adalah dengan Al-Quran, dengan iman. Itu makanan-makanan hati. Maka dari itu ketika hati ini dikasih santapan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, akan menyebabkan hati ini rusak, sakit. Karena bukan makanannya, itu adalah sesuatu yang membahayakannya. Demikian pula sebaliknya, ketika hati ini mulai kita berikan santapan-santapan yang bermanfaat untuk hati, maka hati ini akan kembali murni, akan kembali pada fitrahnya, dan akan kembali baik seperti sebelumnya. Fa inna zakata al-qalbi mithlu nama'il badani. Karena sesungguhnya pertumbuhan hati ini sama persis seperti pertumbuhan badan. Badan dengan makanan akan bisa tumbuh, akan bisa sehat. Maka hati dengan menyantap iman dan Al-Quran juga demikian. Akan tumbuh, akan menjadi sehat, akan menjadi bersih dari noda-noda, kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syahwat dan syubhat yang membahayakan para pemiliknya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nas'alullaha assalamata wal'afiyah. Naam. Sehingga dalam penjelasan bab yang diuraikan oleh Ma'alif, menerangkan kepada kita demikian besar pengaruh Al-Quran pada diri orang-orang yang membacanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan bahkan untuk seorang mukmin banyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini motivasi dari Rasul untuk kemudian kita membaca Al-Quran. Belum lagi sekian keutamaan-keutamaan yang ada dalam satu hurufnya. Pada satu hurufnya memiliki hasanah, satu kebaikan. Wal hasanah bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu pun dikalikan menjadi 10 kali lipatnya. Rasul mengatakan, saya tidak mengatakan pada huruf, pada kalimat alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf yang lainnya. Sehingga bila satu huruf terkandung 10 kebaikan, maka ketika seorang membaca alif lam mim, yang ia peroleh dari apa yang dia baca adalah 30 kebaikan dicatat oleh Allah sebagai amalan kebaikan dirinya, yang dia akan mendapatkan kebaikannya ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila seorang membaca alif lam mim padanya ada 30 kebaikan, maka bagaimana kalau misal yang dia baca itu satu juz Al-Quran, yang dia baca beberapa juz Al-Quran, yang dia khotamkan adalah seluruh Al-Quran. Ya subhanallah, demikian besar pahala yang bisa dia dapatkan dengan Al-Quran tersebut. Sehingga Allah sebutkan Al-Quran ini sebagai kitab yang mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah sebutkan sesungguhnya itu adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad dalam keadaan mubarak, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pada Al-Quran terkandung di dalamnya kebaikan yang banyak. Arti dari barokah itu kan kasratul khair, banyaknya kebaikan-kebaikan dan menetapnya kebaikan yang banyak tersebut tidak hilang. Itu ada pada Al-Quran. Sekian kebaikan-kebaikan itu seseorang akan bisa memperolehnya dengan dia membaca Al-Quranul Karim. Naam. Kemudian pembahasan yang setelahnya adalah zakatul qalbi. Zakatul qalbi, bersihnya hati. Hati itu kan bisa kotor, bisa bersih. Kotor dengan adanya penyakit-penyakit, namun bisa bersih, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa sehat. Dan sehatnya hati itu juga itu akan dijelaskan oleh muallif rahimahullah di dalam bab ini. Naam. Az-zakah, zakat itu sendiri, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, secara bahasa artinya adalah an-nama wa ziyadatu fi shalah. Nama, tumbuh, wa ziyadah, dan bertambah, fi shalah, baik, dan bertambah baik. Itu makna zakat secara bahasa, sehingga bertambah terus, tidak berkurang. Itu makna dari zakat. Dan bertambah menjadi baik, itu juga makna dari zakat. Sehingga kalau semisal pada kata zakatul qalbi, dengan dua pengertian bahasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa diartikan tumbuhnya hati, atau bisa diartikan bertambah baiknya hati-hati manusia. Sehingga hati bisa bertambah hitam, bertambah rusak, bertambah sakit. Demikian pula sebaliknya, hati itu bisa bertambah baik, bisa bertambah kuat, bisa pula bertambah sehat. Naam. Yuqalu, dikatakan zaka syai, telah zaka sesuatu ini. Zaka yakni nama fis sholah, tumbuh dalam hal kebaikan. Yakni sesuatu ini telah tumbuh menjadi baik. Itu maksudnya. Secara bahasa demikian diambil dari kata zaka asyai'u, zaka syai'. Falqalbu yahtaju ayyatarattaba ay ayyatarabba wa yanmu wa yazidu hatta yakmula wa yasluh. Kama yahtajul badanu ay yurabba bil aghdiyatil maslahati lahu. Hati ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini perhatikan, hati kita ini butuh untuk tumbuh, butuh untuk berkembang, butuh untuk kemudian terus bertambah sehat hingga menjadi sempurna, hingga menjadi baik. Nah, hati kita butuh yang demikian. Jangan dirasa hati itu enggak bisa berkembang. Jangan kita anggap hati ini tidak bisa menjadi berubah baik, ataukah cukup pertumbuhannya, tidak. Tapi hati ini butuh untuk terus ditumbuhkan, butuh untuk terus disempurnakan, butuh untuk terus bertambah baik dan bertambah sempurna. Kama yahtajul badan wa ayyatarattaba ay ayyurabba bil aghdiyatil maslahati lahu, sebagaimana butuhnya badan kita ini, badan masing-masing kita ini semuanya kan butuh untuk kemudian terus tumbuh, berkembang dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bermaslahat untuk badan. Tujuan kita makan adalah agar supaya bisa kuat. Tujuan kita minum juga demikian. Tujuan kita mengkonsumsi vitamin ini, vitamin itu juga demikian. Tujuan kita istirahat juga demikian. Badan ini butuh ke perkara-perkara tersebut. Naam. Butuh ke makanan-makanan yang bisa memberikan kebaikan dan pertumbuhan untuknya. Demikian pula ma'asyaran nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, al-qalb, hati. Hati itu juga butuh untuk kita berikan makanan-makanan yang baik, yang tepat, sehingga hati ini terus tumbuh berkembang menjadi baik, menjadi sempurna. Naam. Wala budda ma'a dzalika min man'i ma yadhurruhu. Namun ketika hati ini tumbuh berkembang menjadi baik, menjadi sempurna, dibutuhkan pula di samping mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk hati, harus pula kata beliau rahimahullah memperhatikan untuk menahan diri dari hal-hal yang akan bisa membahayakan hati tersebut. Fala yanmul badanu illa bi'ita'i ma yanfa'uhu wa man'i ma yadhurruh. Tidaklah akan berkembang badan seseorang menjadi baik, menjadi sehat, kecuali dengan kita memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk badan, dan kita cegah badan ini melakukan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, meminum sesuatu yang membahayakan badan. Naam. Wa kadzalikal qalbu, demikian pula hati. Fala yazku wa yanmu wa yatimu salahuhu illa bihusuli ma yanfa'uhu. Demikian pula hati, ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakunallah, tidak akan bisa tumbuh, tidak akan bisa menjadi berkembang, menjadi sempurna baiknya, kecuali dengan mendapatkan apa yang bermanfaat untuk hati dan meninggalkan sesuatu yang membahayakan hati-hati tersebut. Wa kadzalika az-zar'u fala yazku illa bihadza. Demikian pula yang namanya tanaman-tanaman tidak akan tumbuh kecuali dengan memperhatikan dua perkara ini, sebab tumbuhnya tanaman dan sebab mengantisipasi adanya hama-hama yang membahayakan tanaman tersebut. Sehingga di samping diperhatikan kesuburannya, diperhatikan pertumbuhannya, diperhatikan dari sisi buah-buahnya, demikian pula diperhatikan dari bahaya-bahaya yang mengancam setiap tanaman-tanaman tersebut. Demikian pula badan, diperhatikan sesuatu yang bisa mensehatkannya. Dan kita juga memperhatikan hal-hal yang membahayakan badan-badan kita. Demikian pula al-qalb, demikian pula hati. Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi sempurna dengan hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, tapi juga harus memperhatikan untuk meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan hati-hati tersebut. Tayyib, ini insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Adapun beberapa pembahasan yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara dari amalan-amalan yang bisa menumbuh kembangkan hati, insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. والعفو منكن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.